Bagaimana hukumnya membuka Al-Quran dengan menempelkan jari jempol ke lidah untuk membasahi lalu membuka Al-Quran? Ini kebiasaan mbah-mbah kita ini dulu. Itu tidak baik ya, karena ya air ludah ya, walaupun niatnya untuk mudah membuka ya, tapi itu kebiasaan nggak bagus, karena air ludah itu ya kurang baik ya. Kalau kita tempelkan, kemudian kita tempelkan ke teman, mau nggak dia? Nggak mau kan? Kenapa? Karena ada rasa jijik ya. Nah, apalagi kok di Quran ya, jangan ya, nggak bagus.